Lanjutan masih dari syubhat ketiga dan jawabannya. Nah, coba tafadhal dibaca di sini. Mas Panji. Wa'idun, kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, dan berikutnya juga, amaluka hadza syirkun, amalan anda ini syirik, yang anda menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara pihak ketiga dalam peribadatan anda kepada Allah, permohonan anda kepada Allah, perbuatan anda sendiri ini syirik, sedangkan musyrik tidak diterima syafaatnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, tidak bermanfaat untuk mereka syafaat para pemberi syafaat. Ya, kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah, مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَسُولُّٰهِ, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat anda pada hari kiamat, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهِ اللَّهِ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ, yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dalam artian dia mengetahui kandungan maknanya, mengamalkan segala konsekuensinya, dia mengucapkannya itu dari kalbunya. Nah, adapun orang yang musyrik, maka dia mengucapkan la ilaha illallah ghairu khalis, tidak murni. Orang yang menyekutukan Allah, maka syahadat la ilaha illallah tidak khalis, tidak murni. Wa in kunta, ya, kemudian fal musyrik la tuqbalu fihi syafa'atun, maka seorang yang menyekutukan Allah syafaat tidak diterima, ya, yang diperuntukkan untuknya. Wa ibadatu ghairillahi syirkun. Nah, mengenai permasalahan syafaat ini panjang ya, setelah kita urai di kajian kita di sini, di banyak kajian kita, di Syarah Qawaidul Arba, di Al-Mulakhas Syarah Kitab At-Tauhid. Kemudian wa ibadatu ghairillah syirkun, peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah itu syirik. Wa in kunta taz'umu annaka ta'buduhum, walaupun anda mengklaim bahwa anda beribadah kepada mereka, li ajli ayatawassatu laka indallah, fa anta musyrikun, walaupun anda mengklaim bahwa anda beribadah kepada mereka itu supaya mereka menjadi pihak ketiga untuk anda di sisi Allah kelak, maka anda musyrik. Anda musyrik. Kan begitu juga, ya, yang dikemukakan oleh musyrikin Quraisy. Haula'i syufa'auna indallah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Begitu juga Allah sebut dengan ya'budun wa ya'budun, dan mereka beribadah, ini musyrikin Quraisy beribadah kepada sesuatu hal yang tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat kepada mereka. Dan mereka berkata, pihak-pihak ketiga ini, perantara-perantara ini, berhala yang mereka berikan ibadah adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah kelak. Sama aja. Maka musyriklah tanpahu syafa'atun. Seorang yang berbuat kesyirikan, maka syafa'at tidak akan dapat memberikan manfaat untuknya. Fala fa'alaika an tusliha amalak. Maka yang wajib bagi anda ialah anda memperbaiki amalan anda. Indallah. Ya, dalam peribadatan anda yang anda tujukan kepada Allah. Ya. Wala taltafit, jangan anda menoleh, enggak perlu anda menoleh ila amalil akharin, kepada amal orang lain. Oh dia Habib, oh dia Kiai, oh dia Sunan, oh dia Ajengan, dia soleh. Wah, nanti dia akan membawa saya kepada kebaikan. Lah. Li'annahu lahum, ya amal mereka itu untuk mereka. Kebaikan mereka, amal mereka ya untuk mereka. Tidak bermanfaat untuk anda kecuali amal anda yang soleh. Fa illam yakun laka amalun salihun fala ahada yanfa'uka bi amalih. Maka apabila tidak ada amal soleh pada diri anda, maka tidak ada seorang pun, siapapun yang dapat memberikan manfaat dengan amalnya. Hatta walau kana aqraban nasi ilaik, walaupun itu adalah kerabat terdekat anda sekalipun. Syubhatur rabi'ah, syubhat yang keempat. Fadal dibaca sini. Agus, Syekh Agus. Tawassula fi'il madi, tawassala. Enggak ada wazan tawassula fi'il. Anna Umar radhiyallahu anhu tawassala bil Abbas radhiyallahu anhu fil istisqa'i bima ajadahu wastasqu wastasqau lima ajdabu ya, wastasqau lima ajdabu wastasqau fa inna Umar radhiyallahu anhu talaba min al Abbas radhiyallahu anhu amun nabi ammi apa irabnya am apa irabnya am? Badal terus amin nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'uwa, ini khafif, maka mansub bil fathah karena dia ringan. An yad'uwa Allah lahum bil ghaibi faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika natawassalu tawassala apa fi'il mudarinya? Ya tawassalu natawassalu Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyika fataskina wa inna natawassalu fataskina ya fataskina wa inna natawassalu wa inna natawassalu ilaika bi'anni nabiyina fastaqona. Enggak ada huruf ta-nya itu. Buat-buat antum. Fastaqona. Ah, itu fi'il amar. Faskina. Iski. Faskina. Terus faskina um ya abbasu fa fad'u. Faqamul abbas. Faqama fi'il madi. Faqamal abbasu fada'alahum fastajaba Allah lahum. Masya Allah. Lihat syubhat yang keempat. Nah kalau kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wahia syubhatun aridotun. Aridoh, arid itu luas, lebar. Arid syubhat yang besar menurut mereka ini, yang ada pada mereka ya. Ini baru syubhat betulan yang ada pada mereka. Karena kalau yang tadi itu cuman analogi-analogi. Kalau sekarang udah main dalil. Udah main dalil. Anna Umar radhiyallahu anhu tawassala bil Abbas. Nah, kata mereka, "Loh, Umar aja bertawasul kepada Abbas fil istisqa terkait masalah minta hujan. Lamma ajdabu, tatkala mereka mengalami ya, kering, gersang, kerontang." fastasqau, maka mereka minta hujan. Fa inna Umar radhiyallahu anhu talaba minal Abbas amin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyadallah bilahum bil ghais. Nah, ini perhatikan nih. Fa inna Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Abbas mendoakan untuk mereka bil ghais, supaya hujan turun. Ya, supaya hujan turun. Sebelum ini terjadi, pernah terjadi di masa Nabi SAW, terjadi kejadian serupa, paceklik, kekeringan. Maka para sahabat datang kepada Nabi. Nabi pun mendirikan sholat istisqa bersama para sahabat. Nabi berdoa dengan mengangkat tangan tinggi sekali hingga kedua ketiak beliau yang putih terlihat. Ya. Nah, kemudian Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyika fataskina. Ya Allah, kami dahulu bertawassul kepada Nabi engkau, ya Allah. Nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Jangan dipahami Nabi sudah wafat. Kami dahulu bertawassul kepada Nabi engkau, ya Allah. Ini riwayat Bukhari, Nabi masih hidup pernah terjadi. Kami pernah bertawassul kepada Nabi engkau, ya Allah. Maka Nabi berdoa kepada Allah, engkau pun menurunkan hujan pada kami. Wa inna natawassalu. Nah, saat ini kami bertawassul. Ya, kami bertawassul meminta kepada engkau dengan ammi nabiyina, dengan paman nabi kami yaitu Abbas, faskina, maka berikanlah hujan pada kami ya Allah. Maka Umar memerintahkan Abbas, "Qum ya Abbas. Bangunlah wahai Abbas, fad'u, doalah." Jadi Umar bertawassul kepada Abbas dengan apa? Doa, supaya Abbas doa. Qum ya Abbas, bangun Abbas, fad'u, doalah. Faqama Abbas, Abbas pun berdiri. Fada'a lahum, Abbas pun mendoakan kebaikan untuk mereka supaya Allah turunkan hujan. Fastajaballahu lahum, maka Allah mengabulkan doa mereka. Ini syubhat ini. Syubhatnya apa? Loh, Umar aja tawassul kepada Abbas. Tapi kalau antum membaca kisah ini secara utuh, berarti sudah tahu jawabannya ya, tanpa melihat jawaban dari Syekh, sudah paham ya? Nah, berarti jawaban kita kurang lebih sama kayak Syekh. Benar? Nah, baru kita baca. Benar enggak? Kalau enggak berarti salah juga nih. Nah, ya. Coba cepat jawab. Dibaca. Sabit, sabit. Baca sabit. Subhanallah. Apa panji irobnya subhanallah? Maful bi khata, keliru. Apa? Maful mutlak, karena dia isim masdar. Yang namanya maful mutlak boleh dari masdar atau isim masdar. Ini bukan masdar, tapi isim masdar. Sabbaha yusabbihu tasbihan, masdarnya, isim masdarnya subhanan. Nah. Terus sabit. Inna Umar tawassul bidu'a. Tawassal. Tawassal bidu'a bil Abbasi walam yatawassal bizatil Abbasi au bijani. Aha, kata ini dia, ini poinnya nih. Terus wa inna ma tawassala bidu'aihi faqala kum pada Ya. Filamar, fad'u. Filamar. Fad'u. Fatalabu du'ai minas salihin. Wa talabu du'ai minas salihin. Du'ai minas salihin amrun mashru'un. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar lima arada Umar radhiyallahu lamma arada. Lamma arada Umar radhiyallahu Umaru fa'il. Umaru radhiyallahu anhu ayyusafiru an yusafiru lil umrati wada'a la wada'a yuwaddi'u tawdi' wada'a hu aha yang benar ucapannya wada'ahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam qala lahu la tansana ya Ufya ya akhi yang benar ini. Ya akhi. Nah, yang cetakan selain saya, yang cetakan selain kita siapa bukunya? Pak Repi. Apa? Akhi. Ya akhi. Ya akhi, yang benar ya akhi. Kalau buku kita kan mahal. Jadi sengaja di salah-salahin hurufnya biar kita lebih teliti. Kalau buku yang murah benar semua. Hah? Iya, kalau buku kita mahal. Buku kita mahal, jadi hurufnya disalah-salahin sama penerbit biar kita teliti. Jadi ini ya yang beli ini enggak sembarangan ini. Hah? Apa? Lah, bukan salah. Nah, khubli itu fasadul akal. Kalau khubal itu celaka. Celaka. Yang benar sini analogis mereka itu adalah akal yang rusak. Terus kalau di kita enggak ada harokatnya. Ada enggak harokatnya tadi khubal? Enggak ada. Nah, itulah buat antum itu kan. Hah? Ya itu yang namanya bukan saya pausan itu. Penerbitnya yang murah harga bukunya. Nah, terus min solihi du'aika. La tansana ya akhi min solihi du'aika. Terus fatalabu mubtada. Fatalabu du'ai min as-solihina al-ahya'i amrun mashru'un. وَأَمَّا الْمَيْتُ فَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ شَيْءٌ لَكِنَّ الرَّجُلَ الصَّالِحَ الْحَيَّ الْحَاضِرَ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَطْلُبَ أَيَّدَهُ اللَّهُ لَكَ أَوْ يَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ. Nah, maka jawaban dari syubhat di atas ialah kata Syekh, qalu, mereka menyatakan, kalau begitu tawassul Umar bin Abbas dalilun ala annatikhadil wasaiti jaizun. Nah, kalau begitu kisah tawassulnya Umar kepada Abbas di atas adalah dalil bahwa menjadikan perantara dalam peribadatan permohonan kepada Allah itu jaizun, boleh-boleh aja dong. Maka naqulu lahum, kita kejawab mereka, Subhanallah. Kata Syekh, inna Umara tawassala bidu'ail Abbas. Umar itu bertawassul dengan doanya Abbas. Walam yatawassal bidzatil Abbas au bijahihi. Umar tidak bertawassul kepada zat Abbas, kepada orangnya, kepada si Abbas, kepada zatnya atau dengan kedudukannya. Bukan, tapi dengan doanya. Iya enggak? Kata Nabi apa? Qum fad'u. Wa innama tawassala bidu'aih. Bidu'aihi. Umar hanya bertawassul dengan doanya. Makanya kata Umar, wahai Abbas, berdirilah, berdoalah. Maka meminta doa dari orang soleh itu adalah amrun masyru'un. Amrun masyru', sesuatu hal yang disyariatkan. Boleh. Ya. Saya datang ke Pak Repi doakan saya agar bertambah nikmat saya. Agar dijaga dari keburukan. Boleh enggak? Boleh. Ada orang mau berangkat haji, mohon doanya kalau Anda di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab. Boleh enggak? Boleh. Nah. Mana lagi tadi? Dan Nabi SAW bersabda kepada Umar, "Lamma arada Umaru." Tatkala Umar hendak anyusafir, bersafar, berpergian lil umrah, untuk umrah, wada'ahu ar-rasulullah SAW. Maka Rasul menghantarkan beliau. Wada'ahu wadi'u itu berpisah, juga bisa menghantarkan. Menghantar beliau. Dan Nabi bersabda kepada Umar, la tansana ya akhi min salihi du'aik. Jangan lupakan kami ya akhi dari doamu yang baik-baik. Gitu. Nah, iya enggak? Maka Nabi bertawassul kepada Umar juga kan? Nah, boleh enggak? Boleh. Makanya Nabi memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk minta doa kepada rojul soleh yang ada di Yaman. Ya, rojul soleh ini gak pernah ketemu Nabi. Siapa namanya? Wais al? Korni. Dia dari daerah Koron. ya, dengan difathahkan ra. Ya, qorni bukan qornin, qornun itu. Tandua. Tanduk. Ya. Ya. Ini kesalahan itu permanen ya. Qorni, qorni. Wais'al qorni. Nah, Nabi memerintahkan kepada Umar, kepada Ali untuk meminta doa kepada ya, orang soleh yang ada di Yaman tadi. Nah, fatalabu du'a'i minas solihin al-ahya, maka meminta doa kepada orang soleh masih hidup adalah sebuah hal yang disyariatkan. Adapun mayit fala yutlabu minhu syai'un. Adapun mayit, dia tidak dapat dimintai apapun dari dia. Ya, lakinnar rajula salihah al-hayya al-hadira, namun seorang pria yang soleh yang masih hidup dan dia hadir mampu merespon, ada di situ. Ya juzulaka, maka boleh bagi anda antat luba ayyadu Allah halaka au yadu'a lil muslimin. Boleh bagi anda untuk minta doa kepadanya agar dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan anda, atau dia, atau anda meminta kepadanya agar dia berdoa ya kepada Allah untuk kebaikan kaum muslimin. Wa kadzalika Muawiyah. Fadl. Berikutnya dibaca. Ya, Pak Anwar udah baca belum? Belum, fadl Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika Muawiyah radhiyallahu anhu. Hah? Muawiyah tuh. Wa kadzalika Muawiyah radhiyallahu anhu. Lamma istasqau. Amara Yazid wa huwa ibnu Aswadi. Wa huwa ibnu Aswadi al-Qurashi an yad'u Allah fada Allah. Naam, terus fa'ida qala al-fuqaha'u fi kitab al-istisqa'i fa yastahabbu naibul fa'il yastahabbu tawassulu bis-salihina ay bidu'aihim walau kana al-maqsudu at-tawassulu bi walau kana al-maqsudu at-tawassula khabar kana bidawatihim au bi fadlihim wa makanatihim lamma adalas Sahabatu alir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu makanatun 'indallahi wa lahu jahun la yazulani bima fihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a hadha lam yas'alullaha bi jahir rasuli sallallahu wala bi haqqi rasuli sallallahu alaihi wasallam wala bi amali rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk, cukup. Nah, kadzalika Muawiyah tu, demikian pula Muawiyah ketika Muawiyah ya menempati posisi khalifah ya, pemimpin kaum muslimin, amirul mukminin, lamastasqau. Tatkala Muawiyah meminta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, amara Yazid, maka beliau memerintahkan kepada Yazid, wa huwa binul Aswad al-Khurashi. Ibnul Aswad itu apa ya? Kinayah ya. Intinya Ibnul Aswad berarti kalau bahasa kita apa? Negro. Hah? Negro. Ya, negro. Nah, ini bukan rasis, hanya untuk menunjukkan identitas. Ya, ini bukan rasis. Ya, yang rasis itu dijadikan bahan celak, sebagaimana Abu Dzar dahulu, ya, bertengkar dengan teman yang hitam. Abu Dzar mengatakan, ya benar Aswad, dasar kamu negro. Maka baru dicela oleh Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW apa? Antamru amta imruun fika jahiliyah. Engkau ini orang yang masih punya sifat jahili, baru itu dicela. Tapi kalau untuk menunjukkan identitas, ya itu yang mana? Ya, misalkan Joshua yang mana? Ibnul Aswad. Nah. Joshua. Arafta Joshua ya Albar. Enggak tahu. Enggak tahu antum. Ya, taunya Bambang Pamungkas. Hah? Joshua. Hah? Tahu posisi? Belum paham. Hah? Di mana? Kafir apa ulilah? Kafir dia. Murtad. Murtad. Murtad. Kafir. Nah. Ya. Mana berikutnya lagi tadi? Ya. Nah, Muawiyah meminta doa kepada siapa tadi namanya? Yazid Al-Khurashi Al-Jurashi. Ayyadullah pada Allah agar dia berdoa kepada Allah, maka Allah, dia pun berdoa kepada Allah. Lidah oleh karena itulah para fuqaha berkata di kitabul istisqa, di buku-buku fikih, yustahabbu at-tawassul bi salihin ay bi du'aihim. Maka dianjurkan untuk bertawassul kepada orang-orang saleh, yaitu dengan doa mereka, bukan dengan zat mereka. Seandainya maksud dari tawassul itu ialah dengan bertawassul kepada zat mereka, keutamaan mereka, kedudukan mereka, atau jah. Ya, jah ini kedudukan juga ya. Kedudukan mereka. Kelewat ya. Loncat ya. Walau kana al-maqsudu at-tawassul bi dawatihim aw bi fadlihim aw makanatihim lamma adala sahabatu anir rasul sallallahu. Seandainya maksud dari tawassul itu adalah tawassul dengan zat mereka, dengan keutamaan orang soleh tadi, kedudukannya, maka pastilah para sahabat tidak akan lama, itu temannya lam, maka mereka pasti tidak akan, oh bukan lama, lama, lamnya itu jawab pulau, manya manafiyah, jadi bacanya jangan lama, tapi lama, manya manafiyah, lamnya lam, jawab pulau. Tadi siapa yang baca ini? Pak Anwar bacanya lama ya? Lama. Nah, itu jangan baca lama, tapi lama. Lamnya jawabul lau, ma'nya nafiyah. Nah, seandainya maksudnya itu adalah bertawassul kepada zat, orang soleh, kepada keutamaan, maka pastilah para sahabat tidak akan berpaling. Adalaan maksudnya berpaling. Maka pastilah para sahabat tidak akan berpaling dari Rasulullah SAW. Ya udah ke Rasul aja, ngapain ke Abbas? Kalau maksudnya bertawassul kepada orang soleh itu kepada zat, ya udah, Umar gak bakal datang ke Abbas. Kemana? Ke Rasul aja. Ya, ke Rasul aja, ngapain ke Abbas? Tanggung langsung ke Rasul. Ya, gak perlu beli tiket urunan. Ya, nyewa bis Lorena ya, ke makam Rasul. Gak perlu. Pasangan suami istri berapa, dibimbing oleh siapa? Dekat kuburan Rasul. Di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di anna rasulallahu makanatun, karena Rasul sallallahu memiliki kedudukan indallahi wa lahu jahun. Ya, memiliki kedudukan, memiliki jah. Ya, yang tinggi, yang itu maknanya sama ya. Yang la yazulani, yang keduanya jah dan makanah Rasul, kedudukan Rasul ini keduanya tidak hilang. Bimautihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab kematian beliau. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tapi jah Nabi, makanah Nabi, kedudukan Nabi masih ada apa enggak? Masih. Wa ma ahada, namun walaupun demikian lam yas'alullaha bijahihi bijahir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun demikian para sahabat tidak meminta kepada kedudukan Nabi, tidak kepada hak Nabi, tidak kepada amal Nabi. Mereka berpaling dari Nabi, padahal Nabi adalah afdalul khalq. Belum dibaca ya? Sudah dibaca belum? Belum. Tafadhol. Pak Edi. Baca Pak Edi. Sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada. Fa'adalu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul khalqi ila maqduri. Ya, ilal mafduli. Ilal mafduli wa huwa ammuhu al-Abbasu. Fama adalu. Fama adalu. Fama adalu anil fadili ila ilal mafduli. Ina li'anna al-fadilu. Li'anna al-fadila. Li'anna al-fadila mayitu. Bal mayitu la yatlabu. La yatlabu. Syai'un. Fa inna ma yutlabu min al-hayyi fayutlabu. Fayutlabu minhu al-malu. Fayutlabu minhu al-du'ahu. Fayutlabu minhu al-masa'idatu. Musa'adatu. Musa'adatu idha kana qadiran wa hadiran. Qala ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Nah. Ya. Maka mereka tidak bertawasul kepada amalnya Nabi. Mereka berpaling dari Nabi. Padahal Nabi SAW adalah Abdul Khaf, makhluk yang paling utama. Ya, ilal mahdul, daripada yang mahdul, yang dilampauinya, yang di bawahnya. Ya, mereka malah berpaling ke al-mahdul. Yang fadil, yang afdol, Rasul. Yang di bawah Rasul, al-mahdul, yang didahului Rasul. Siapa? Abbas. Ya, mereka... Fama adalu anil fadil ilal mafdul. Ya. Maka tidaklah mereka berpaling dari yang paling utama itu Rasul kepada mafdul, di bawahnya itu Abbas. Kenapa? Illa li annal fadila mayitun. Karena yang lebih utama tadi telah wafat. Ya. Wal mayitu la yutlabu minhu syai'un. Sedangkan orang yang telah wafat tidak dapat dimintai sesuatu apapun. Namun dia yang dapat dimintai ini adalah orang yang masih hidup. Yutlabu minhul malu. Dapat dimintai harta, dimintai doa, dimintai dari orang yang masih hidup tadi, musaadah, pertolongan. Idza kana qadiran, apabila memang dia qadiran, mampu, hadiran, ya, ada, mampu merespon. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Nah, Syekh Wardono. Fahada wa raddu Qadiyati fi qadiyati tawassuli Umar. Ah, fi qadiyati tawassuli Umar. Bil Abbas. Lam yatawassal. Lam yatawassal. Bidati al-Abbas. Aw bi haqqi al-Abbas. Aw bi jahi al-Abbas. Li anna hadha amrun baqin. Wa innama Umar radhiyallahu anhu tawassalu. Tawassala. Tawassala bi di doa al-Abbas. Qala lahu kun fad'u. Wa hadha amrun jaizun la ba'sa bih. Wa hina idin la budda anna an nubayyin an nubayyina tawassula al-jaiza wa tawassulu wa tawassula wa tawassula al-mamnu'. Baik, cukup. Nah, fa hadha huwa ar-raddu. Inilah bantahan alaihim kepada mereka fi qadiyati tawassuli Umar bil Abbas, terkait tentang permasalahan tawassulnya Umar kepada Abbas, bahwa Umar tidak bertawassul kepada zat Abbas atau hak kedudukan Abbas atau jah Abbas kedudukannya. Ya, namun kenapa? Karena ini adalah perkara yang batil. Namun Umar bertawassul dengan doanya Abbas. Makanya Umar berkata, kum fada'u. Wahai Abbas, bangunlah, berdoalah. Bangun, kemudian berdoalah. Hada amrun jaizun la ba'sabih. Maka ini adalah perkara yang boleh, yang tidak mengapa. Wahina idin, karena itu la budda, maka mestilah annubayyina, kita menjelaskan mana yang tawassul yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, coba siapa? Albar, ayo Albar, baca Albar. Baik. Apa tawassul yang qasimu ila kismaini? Tawassul terbagi menjadi dua. Tawassul yang jaiz, yang diperkenankan, dan tawassul yang mamnu, yang tidak diperkenankan, yang dilarang. Nah, terus. Awalan at-tawassul jaizu wa huwa anwa. Wah, jangan di waqaf. Wa anwa. Al-awwal at-tawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala: وَإِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ tawassalu ya rahman ya rahmanu tatawassalu ilaihi bi asma'ihi kama tawassala ayyubu alaihi salam fa qala assalamu itu apa i'rabnya assalamu mubtada alaihi khabar. Nah, jumlah alaihi salam sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu rahimallahu hafizahullah namanya jumlah apa? Itiradia atau jumlah sisipan. Terus faqala anni masami yaqulu wa anta arhamur rahimin tawassala ila Allahi bi annahu arhamur rahimin fastajaba Allahu lahu. Nah, tawassul yang boleh itu ada beberapa jenis. Tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah asma'ul husna, maka berdoalah kalian dengan kepada Allah dengan asma'ul husna tadi. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih. Maka biarkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-namanya. Sayujazawna makanu ya'malun. Kelak mereka akan dibalas tentang apa yang mereka kerjakan. Berarti kan ayat fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengannya dengan asma'ul husna. Ayat tatawassalu ilallahi biha. Maknanya adalah bertawassullah kalian kepada Allah dengan asma'ul husna tadi. Yaitu dengan anda mengatakan ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli, ya Karim akrimni. Sesuai dengan permintaan. Kalau minta rezeki, ya Razzaq. Kalau minta ilmu, ya Alim. Jangan minta ampunan, ya Jabbar, ya Wahid al-Qahar, ighfirli. Enggak cocok. Enggak cocok. Ya. Nah. Mana lagi tadi? Ya goni agnini, wahai zat yang maha kaya, kayakanlah diri maha kaya dan demikianlah. Ya. Tawassalu ilaihi bi asma'i, anda bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya sebagaimana Nabi Ayub bertawassul. Ya anni masaniya dur, sesungguhnya diriku ditimpa dur penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan kau adalah zat yang maha paling mengasihi ya, dan paling menyayangi. Ya, bertawassul kepada Allah dengan bahwa dia adalah arham, maka tawassala Ayub bertawassul pada Allah ya, bahwa dia adalah arhamur rahimin, zat yang maha, paling maha pengasihi lagi maha penyayang, maka fastajaba Allahu lahu. Allah pun kabulkan doanya. Nah, ya, terus, apa? Mas Bibit, berani baca nggak? Belum. Nah, saya Wardono udah. Ah, Pak Hadi itu Pak Hadi. Huti fi batnil huti fi zulumati zulmatil bahri wa zulmatil layli wa zulmatil batnil huti fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimina fastajabna lahu فتوسل إلى الله بالتوحيد لا إله إلا أنت وتوسل إلى الله بتسبيحه أي تنزيه وتوسل إلى الله باقترافه بذنبه إني كنت من الظالمين فاستجاب الله له. Nah. Ya. Maka Yunus bertawassul pada Allah, dia dalam perut ikan besar, ikan paus dalam kegelapan lautan, kegelapan di lautan di dalam, kegelapan malam, kegelapan perut ikan paus tadi, hud ikan yang besar lah ya. Panada bidzulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lah. Maka dia menyeru dalam kegelapan, ya, Allah ilaha illa anta, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Fastajabna lah, maka kami pun mengabulkan doanya. Ya, maka Yunus bertawassala ila Allah bitauhid, bertawassul pada Allah dengan tauhid, ketika dia mengucapkan la ilaha illa anta, kemudian dia bertawassul pada Allah dengan tasbih, yaitu tanzih, pencucian Allah subhanak. Dia bertawassul pada Allah dengan mengakui dosanya, inni kuntu minadz zalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajaba Allahu lahu, maka Allah kabulkan doanya. Ya. Kemudian kadzalika tawassul. Tafadhal, dibaca di sini. Ya. Tadi siapa yang siap baca? Yang lain? Rada. Coba yang udah tadi baca-baca lagi deh, silakan. Siapa yang mau? Ha, Pak Anwar. Kadzalika tawassul bidu'ai sholihina kama tawassala Umaru bil Abbas. Itu ada nama, ada radhiyallahu anhu, sebut radhiyallahu anhu. Kama tawassala Umaru radhiyallahu anhu bil Abbas radhiyallahu anhu wa talaba minhu du'a, wa kama tawassala Muawiyah ya, Yazid apa? Bidu'ai Yazid apa Yazidi? Yazida. Al-Jursi. Wa limada qala al-fuqaha'u fi kitab al-istisqa'i wa yastahabbu at-tawassulu. Ah, gantian. Pak Repi. Ah. Pak Repi bukan Dek Repi. Kalau yang ini beda generasi. Kalau yang Dek generasi milenial. Yang saya maksud ini generasi Orde Lama. Tafadhol. Yakni ya kelamaan dah. Kiaki. Nah, ya ni. Qala syarif. Kama fu'ila, kama fa'ala. Radhiyallahu. At-tawassula. Bihaqqihim. Wadawatihim. Fatawassulu biljahi atau tawassulu bihaqqil syakhsi atau tawassulu bimakanati syakhsi minallahi hada kulluhu. Tawassulun mubtada'un. Kalau tawassul mubtadi, antum bacanya tawassul mubtadi'in. Tawassulnya para ahli bid'ah. Tapi yang di sini yang dimaksud tawassul yang diada-adakan, tawassulun mubtada'un. Nah, terus wahwa wasilatun. Nah, sebut cukup. Kata dikata tawassul bidu'ai salihin, demikian pula bertawassul dengan doa orang yang soleh, ya, yang masih hidup, maka itu boleh di diperkenankan sebagaimana Umar bertawasul dengan Abbas, meminta kepada Abbas doa, sebagaimana Muawiyah bertawasul dengan doa Yazid al-Jursi. Oleh karena itulah para ahli fikih berkata di Kitabul Istisqa, yustahabbu at-tawassul bisolihin. Nah, maka dianjurkan bertawasul kepada orang-orang saleh. Yakni maksudnya apa? Doa orang saleh sebagaimana dilakukan Umar, Muawiyah dan yang lainnya. Bukanlah maksudnya bertawasul kepada hak mereka, zat mereka, kedudukan mereka, bukan. Ya, maka bertawasul kepada jah atau bertawasul kepada hak seseorang, bertawasul kepada kedudukan seseorang di sisi Allah, ini semuanya tawasul yang diada-adakan, yang muharram, yang diharamkan. Dan inilah wasilah, jalan, sarana menuju di antara sarana-sarana kesyirikan. Cukup dulu kali ya. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.